Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat menikmati hidup kita ini sehingga Allah berikan rezeki berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita telah sampai ayat ke-87 dari surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzara min zinatil qawm faqadabnaha fakadhalika alqasamiri. Artinya, mereka berkata, yaitu pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu. Begitulah pengikut Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum ini, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Ayat ini adalah mempunyai hubungan yang telah lalu. Pada ayat ke-86, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan melalui lisan Nabi Musa atau melalui firman Allah dari lisan Nabi Musa kepada pengikutnya, yaitu Rasul Nabi Musa menegur karena sudah ada perjanjian yang sejati di antara mereka dan kaumnya, yaitu dengan mengatakan bahwa turutilah perintah apa yang diperintahkan oleh saudaranya yaitu Harun ketika Nabi Musa dalam pepergian. Tapi ternyata mereka tidak mau mengikutinya atau menjalankan perintah tersebut. Sehingga Nabi Musa alaihissalam sangat murka dengan hal yang terjadi seperti itu. Maka di ayat yang kita kaji saat ini adalah menjelaskan alasan bagaimana alasan mereka melanggar perjanjian-perjanjian tersebut. Ingatlah, yang perlu kita bedakan saat ini antara ketaatan kita kepada Allah murni tanpa alasan. Yang kedua, apakah sejauh mana alasan itu yang sebetulnya dapat membela mereka. Maka kalau kita kaitkan dalam kajian fikih, mungkin yang bisa dimaafkan itu adalah kalau dalam keadaan terpaksa. Itu sebagai dasarnya. Di sini sudah banyak narasumber kita, yaitu Haji Dr. Zainal Arifin, Ustadz Perdana, dan Ustadz Karim. Ustadz Karim ini adalah juga tamatan Kairo tahun berapa, Ustaz? 2001. Iya, di Fakultas Syariah Islam. Ya, alhamdulillah. Kami persilakan dulu Ustadz Zainal Arifin. Iya, terima kasih Pak Zulul Haq. Ayat 87 ini dialog, bagian dari dialog antara Nabi Musa dan kaumnya. Di sini kaumnya berkata bahwa kami tidak melanggar janji denganmu. Jadi sikap membela diri atau apologis itu terlihat pada kaum Nabi Musa. Ada sedikit tidak rela untuk dinasihati. Di sisi lain, mereka sendiri akhirnya menyadari, humilna auzaron, kami membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Auzar, beban berat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bahwa harta curian, harta yang haram, harta yang tidak halal, itu akan menjadi beban berat dalam kehidupan kita. Sebagaimana kaum Musa, yaitu Bani Israel, walaupun Fir'aun itu penguasa yang jahat, tetap saja mencuri dari penguasa yang jahat itu tidak dibenarkan. Ketika itu dilakukan, maka harta curian itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Humilna auzaron, kami mengandung beban berat. Maka apapun ceritanya, mencuri, merampok, merampas, korupsi, itu adalah beban berat dalam kehidupan kita. Dia membuat kita menderita di dunia ini, dan penderitaan itu pun berlanjut di akhirat. Sebagai kesimpulan dari saya, Allah itu baik dan tidak menginginkan kecuali kebaikan dan cara-cara serta sarana yang baik pula. Islam agama yang baik, maka dimulai dengan cara, niat, tujuan, serta cara yang baik pula. Ya, para pendengar rahimakumullah, hal menarik lainnya dari keterangan ayat ini adalah kita bisa melihat bagaimana kaum Nabi Musa menyampaikan excuse, ya, alasan-alasan yang mereka cari-cari untuk melepaskan mereka dari kemarahan Nabi Musa alaihissalam. Alasan mereka ini adalah bahwa mereka dipaksa oleh Samiri, ya, dengan membawa harta dari peninggalan Fir'aun, dan kemudian diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam patung anak sapi, dan akhirnya anak sapi itu kemudian bisa berbicara atau bisa bersuara, dan itu juga dilakukan oleh Samiri. Yang menarik di sini adalah kita bisa melihat bahwa alasan yang disampaikan oleh kaum Nabi Musa yang ingkar adalah alasan yang sangat jelek atau sangat buruk sekali, tidak masuk akal. Ketika mereka mengatakan ma akhlafna mau'idaka bimalkina, sesungguhnya kami tidak menyalahi perjanjian denganmu, bimalkina, dengan kemauan kami sendiri, begitu. Kami, karena kami sebenarnya dipaksa ini dalam hal ini. Ini adalah suatu alasan yang tidak masuk akal, suatu alasan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena apapun ceritanya, yang namanya keimanan itu tetap harus kokoh di dalam jiwa seorang mukmin. Tidak ada alasan pada saat kita sudah menjadi seorang muslim, sudah menjadi seorang mukmin, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berada dalam kondisi sakit, tidak bisa melaksanakan salat berdiri, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, karena kita tetap diperintahkan untuk melaksanakannya. Salatlah dalam keadaan duduk kalau tidak mampu berdiri. Salatlah dalam keadaan berbaring pada saat Anda tidak mampu untuk salat dalam keadaan duduk. Dan pada saat Anda tidak mampu bergerak dalam keadaan berbaring, maka dalam bentuk isyarat juga diperintahkan untuk tetap melaksanakan salat. Jadi sebenarnya alasan-alasan di dalam melaksanakan syariat atau di dalam beragama itu sebenarnya suatu hal yang tidak dibenarkan. Nah, yang menjadi pelajaran terpenting adalah bahwa pada saat seorang manusia terlalu banyak di dalam kehidupannya ini mencari alasan, maka sebenarnya itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Seorang anak yang selalu mengemukakan alasan, saya tidak belajar karena saya tidak bisa. Alasan ini tidak akan pernah membuat dirinya menjadi seorang manusia yang terpelajar. Selamanya dia akan menjadi orang yang bodoh. Atau ketika ada seseorang mengatakan, saya tidak mampu untuk bekerja seperti dia karena kekuatan saya lemah, tubuh saya lemah. Alasan seperti ini juga tidak diterima, karena yang hanya akan menjadi dampak dari alasan seperti ini adalah tidak mampunya seseorang untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Oleh karena itu, mari tatap masa depan kita dengan penuh rasa optimis yang tinggi. Hindarkan segala alasan-alasan yang ada di dalam pikiran kita, adalah semangat untuk melaksanakan perintah agama dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Tidak ada alasan saya tidak punya uang ketika Allah memerintahkan untuk berinfak. Walaupun sedikit berinfak, itu tetap merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak mampu berpuasa sunnah misalnya, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu kemampuan kita. Dan sebenarnya pada saat seseorang manusia tahu akan kemampuannya, dia mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih pada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini adalah tipu daya dari As-Samiri. Ternyata As-Samiri ini menyuruh kaum yang lainnya itu melemparkan emas ke dalam api supaya Samiri ini mempunyai maksud yang lain, yaitu membuat sapi atau anak sapi patung yang dilebur yang dari emas, yang terbuat dari emas. Itulah ternyata apapun yang kita gaji kehidupan di dunia ini, kalau tidak didasari taat kepada Allah, maka kita akan mudah tertipu dari apa saja yang kita dengar, karena hati kita adalah sudah banyak dengan urusan duniawi sehingga ukhrawinya tidak dapat menopang kehidupan duniawi kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita mendapatkan kesegaran kembali dan sehingga kita dapat taat kepada Allah yang tiada terhingga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.